Yesus sang Roh aki. Oh ada ujung di hubungan kasihan. Saya guriku doi dong setia oh salelengo. Ame nama dua ngolong di buriki. Hatta dahom matuan arsat ni rohaki tui sehasian hata honoku mabiara marsiran siako ape hitana dua hasia dan mungkin kita tak bisa dan audona salah maka holongi ho di rohaki boar sarang tibu hiaku tak daho boasa asia boasa maduko marhasoho tako jatuh cinta au tuhoho takas doi ito haduan mahaci thank you. sa lapilit niya.